Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yadihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dolalatin finnar adani allahu wa iyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengakui dalam hati kita bahwasannya nikmat yang kita dapatkan sampai detik ini itu semata adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, seorang membasahi lisannya untuk terus berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang menggunakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ini, hakikat seorang bersyukur kepada Allah yaitu dengan dia i'tiraful qalbi bini'amillah, pengakuan dalam hatinya bahwasannya segala sesuatu dari kenikmatan itu semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan-kenikmatan itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang tidaklah merasa sombong, tidak merasa bangga diri ketika dia mendapatkan kelebihan-kelebihan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dikarenakan hakikatnya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang as-sana'u 'alallahi biha, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dia dapatkan. Lisannya basah terus mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, mengucapkan zikir-zikir, kalimat thayyibah. Dan juga yang ketiga, sarfuha fi ta'atillah. Itu seorang menggunakan nikmat yang ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat seorang yang bersyukur. Hakikat seorang yang dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang diberikan nikmat namun ternyata semakin menjauhkan dirinya dari Allah, semakin menjauhkan dirinya dari ibadah kepada Allah, itu bukanlah nikmat sama sekali. Tapi itu adalah musibah. Dikatakan oleh seorang tabi'in, Salamah ibnu Dinar rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kamu, tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, itu adalah musibah. Bukan nikmat, tapi musibah. Seorang diberikan kesehatan sebagai contoh, ternyata kesehatannya tadi justru menjadikan dia semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Seorang diberikan harta namun justru hartanya semakin melalaikan dirinya dari ibadah kepada Allah. Hartanya tadi menyibukkan dirinya. Itu adalah musibah. Demikian pula seorang diberikan fisik yang sempurna, diberikan fisik yang bagus, ternyata fisiknya tadi dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu bukan nikmat. Maka kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di setiap penghujung salat kita, dengan kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu, dan juga wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan juga baik dalam beribadah kepadamu. Artinya para hadirin, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, seorang itu bisa bersyukur tentunya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang bisa ibadah itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya kita itu hamba yang lemah. Kita bisa beribadah, bisa menjadi orang yang taat, menjadi orang yang soleh, tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak pernah merasa bangga dengan amalan-amalannya. Betapa banyak hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang belum kita tunaikan. Amalan seorang sedikit, dan terkadang yang sedikit tadi tercampur dengan apa? Dengan riya, tercampur dengan sum'ah, tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, yang justru itu akan membatalkan amalan tersebut. Maka seorang terus berusaha memperbaiki dirinya, muhasabah, senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini, sebagaimana di kesempatan yang sebelumnya, kita diberikan kemudahan untuk mengkaji dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yang ini merupakan bimbingan dari beliau alaihi salatu wasalam kepada umatnya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana ketika Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan faqihkan dia Allah akan fahamkan orang tersebut terkait dengan urusan agamanya. Ini tanda. Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah akan berikan kepada dia yang namanya iman, yang namanya ilmu agama. Bukan sebagai bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba dengan Allah berikan perkara dunia. Itu bukan sama sekali. Bukan sebagai ukuran kecintaan Allah. Bahkan dengan tegas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa ma lam yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia dengan berbagai macamnya kepada hamba-hamba yang Allah cintai, demikian pula kepada hamba yang Allah tidak cintai. Ini sekaligus terdapat pelajaran para jamaah, bahwasannya dunia itu yang Allah berikan kepada seseorang hamba bukan sebagai ukuran sama sekali dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali. Karena Allah juga menyebutkan, innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah terkadang membentangkan rizki kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, terkadang menyempitkan bagi yang lain. Kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa ma lam yuhib. Allah memberikan dunia kepada hamba-hamba yang Allah cintai, demikian pula kepada hamba yang Allah tidak cintai. Walakin yu'til iman ila man yuhib. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan, memberikan yang namanya ilmu, memberikan agama kepada hamba-hamba yang Allah cintai saja. Di sini para jamaah diambil pelajaran besar. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan kepada dia yang namanya keimanan. Allah berikan kepada dia yang namanya ilmu agama. Allah berikan kepada dia yang namanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun dunia Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai, demikian pula kepada hamba yang Allah tidak cintai. Hamba mukmin dapat dunia, hamba kafir dapat dunia, bahkan kadang lebih banyak. Ya. Hamba yang taat mendapatkan dunia, demikian pula hamba yang suka bermaksiat mendapatkan dunia. Ya. Terus seperti itu. Yang namanya dunia itu sesuatu yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya secara umum. Ini menunjukkan bahwasanya dunia bukan rizki yang khusus, tapi rizki yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada seluruh hambanya. Maka dunia itu bukan sebagai ukuran, ya. Bukan sebagai ukuran kecintaan Allah, bukan sebagai ukuran kebahagiaan seorang hamba, bukan sama sekali. Tapi disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah faqihkan dalam urusan agamanya. Disebutkan dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan, disebutkan di sana, man yuridilahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan hamba tersebut terkait dengan urusan agamanya. Itu nikmat yang sangat besar. Bahkan sahabat yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah menyampaikan terkait perbandingan harta dunia dengan perbandingan ilmu. Beliau mengatakan, al ilmu yahrusuka wa antum tahrusul mal. Atau sebelumnya beliau mengatakan, al ilmu khairun minad dunya. Ilmu agama itu lebih mulia, lebih baik dibandingkan yang namanya dunia. Disebutkan bahwasanya ilmu itu bisa menjaga engkau. Ilmu itu bisa menjaga seorang. Ketika dia sedang banyak masalah, ilmu yang dia miliki bisa membimbingnya. ketika dia akan terjatuh pada kesalahan, kemaksiatan, ilmu membimbingnya. Ilmunya dia menyertai dia ketika sendirian, ketika banyak orang, ketika dia di kamar, ketika dia di pasar, di tempat ramai, ilmu terus menjaga dirinya. Sebaliknya, wa antum tahrusul mal, adapun yang namanya harta, itu engkau yang setengah mati untuk menjaga hartamu. Sebagai contoh para jamaah, mungkin kita masuk ke masjid ini, ya, sendalnya beda-beda mas ya. Ada yang harganya cuma berapa sekarang sendal jepit? 15 ribu dapat ya, 10 ribu dapat malah ya. Itu hatinya tenang mas ya, hilang ya gak apa-apalah, beli, bisa beli lagi. Ada yang datang ke masjid ya, ternyata sendalnya itu lumayan mahal. Ada yang harganya 200 ribu, 300 ribu. Ada harga segitu ya. Ya, punya sendal harga segitu semisal. Otomatis dia akan menjaga. Ya, dia taruh tempat yang aman, khawatir nanti hilang soalnya di tempat umum. Ya. Contoh. Atau semisal dia bepergian membawa kendaraan motornya semisal dia khawatir. Ya. Hatinya was-was nanti kalau saya parkirnya sembarangan bisa hilang. Atau dia punya helm yang bagus, harganya mungkin sampai berapa harga helm yang mahal? Berapa mas? Ya, ada yang bilang 1 juta katanya. Itu bagus banget kayaknya gitu ya. Kita taunya paling 300 ribu, 400 ribu. Semisal harga helmnya 500 ribu lah. Ya. Ketika dia akan parkir di sebuah swalayan, sebuah toko semisal, gak rela dia itu menaruh apa? Helmnya di sana. Waduh, kalau saya tinggalkan masuk ke toko, hilang itu helm saya. Minimal dia masukkan di jok, ya, dijaga di situ. Atau kalau dia merasa takut lagi, sudahlah, saya tenteng helm saya, walaupun sulit, kan gitu ya. Mau belanja bawa helm, ya, repot padahal. Tapi karena hartanya dia, ya, dia pun setengah mati untuk bawanya. Itu sebagai contoh. Belum lagi yang lebih mahal daripada itu. Dia punya mobil lah, punya rumah yang mewah lah, terus jajak. Itu bedanya harta dengan ilmu. Kalau ilmu nggak kelihatan gitu ya, tapi dia terus membimbing, ya. Ilmu terus bisa apa? Mengarahkan dia, membimbing dia. Ya, maka sungguh mulia ketika Allah menghendaki seorang hamba kebaikan akan dituntun, akan dibimbing. Untuk dia itu mempelajari ilmu agama. Tentunya ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang sahih, sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Ini yang bisa membimbing seorang. Dan itu merupakan ciri ahlul Islam, merupakan ciri seorang Muslim yang dia menempuh jalan siratal mustaqim. Ketika kita berdoa dalam salat kita dalam salam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan siratal mustaqim. Minimal sehari kita membaca 17 kali ya, dalam sholat-sholat fardu. Kalau kita menambahkan sholat rawatib 12 rakaat ya, menjadi berapa itu? 29 kali. Kalau kita sholat tahajud menambah lagi, dibaca dalam sholat-sholat kita. Kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, membaca surat Al-Fatihah tadi. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Kenapa kok harus siratul mustaqim? Karena yang namanya siratul mustaqim adalah jalannya Allah, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wassolihin, orang-orang yang soleh, wasyuhada, wassolihin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan juga orang-orang yang soleh ya. Itu jalannya mereka. Kemudian Allah menyebutkan ciri jalan siratul mustaqim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murka atas mereka. Disebutkan para ahli tafsir bahwasannya jalan Siratul Mustaqim bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Disebutkan mereka adalah orang Yahudi. Bagaimana sifat mereka? Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang punya ilmu, tahu ilmu namun tidak mau beramal. Itu orang Yahudi. Ketika akan diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup, Nabi yang terakhir, itu mereka tahu dalam kitab mereka. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan mereka orang-orang Yahudi ahli kitab mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu persis ciri-cirinya seperti apa. Ya, Nabi akan diutus di akhir zaman. Namun ternyata tatkala Nabi tersebut diutus dari bangsa Arab, bukan dari mereka, Bani Israel, mereka pun kecewa. Mereka tahu ilmunya, namun ternyata mereka pun meninggalkan ilmunya tadi, lebih menuruti hawa nafsunya. Wah, kalau seperti itu bukan dari bangsa kami, sudahlah, kami gak mau beriman. Mereka pun gak mau beriman. Maka mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mengetahui ilmu. Bahkan mereka orang-orang yang pintar. Namun mereka tidak mau beramal. Ada pula di kalangan umat Islam yang mereka itu orang-orang yang tahu ilmu agama, tahu al-haq, tahu kebenaran, namun enggan untuk mengamalkannya. Hati-hati, itu termasuk sifat dari sifat kaum Yahudi. Demikian pula para jamaah yang kami muliakan, yang namanya Siratul Mustaqim itu bukan pula jalannya waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Disebutkan dalam tafsirnya bahwasanya mereka adalah orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro mereka punya ciri khas. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, orang yang gemar beribadah, namun tanpa dasar ilmu. Ini antara dua kubu yang saling bertentangan. Yang satu, ya, orang-orang yang dia itu apa? Tahu ilmu agama, tapi enggak mau beramal. Tahu ilmunya enggak mau beramal. Kubu yang satu itu adalah orang-orang yang suka beramal, sebentar-bentar ngamal, sebentar beramal, tapi tanpa dasar apa? Ilmu. Yang satu dikatakan mahdub alaihim, orang-orang yang Allah murka atas mereka, orang Yahudi. Kemudian yang satu dolin, orang-orang yang sesat. Mereka itu beramal tanpa dasar ilmu. Jadi kalau ada kaum muslimin, ada umat Islam yang dia tahu syariat Islam, tahu ilmu agama, tahu kebenaran, namun lebih senang menurutkan hawa nafsunya, itu seperti sifatnya orang Yahudi, orang yang Allah murkai. Demikian pula kalau ada umat Islam yang senangnya hanya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, tapi tanpa dasar ilmu, yang penting ibadah, ya, itu seperti siapa? Orang-orang Nasoro. Maka bagaimana ciri ahlul Islam, ciri kaum muslimin, ciri umat Islam? Mereka adalah orang yang pertengahan, orang yang mereka menempuh jalan Siratul Mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agama untuk diamalkan. Mereka tahu ilmu agama bukan sebagai wawasan, tapi untuk diamalkan. Semakin dia belajar agama, semakin baik akhlaknya. Semakin belajar agama, semakin bertakwa orangnya. Semakin belajar ilmu agama, semakin bertambah keimanannya. Semakin belajar ilmu agama, ya, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai koreksi buat kita bersama. Kalau kita sebagai ahlul Islam yang menempuh jalan Siratul Mustaqim, itulah jalannya. orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama untuk diamalkan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari mengkaji hadis-hadis yang menyebutkan terkait dengan peristiwa-peristiwa fitnah-fitnah, ujian-ujian yang melanda di akhir zaman. Yang terakhir kita baca hadis yang ketujuh. Insyaallah kita di kesempatan malam hari ini akan masuk pada hadis yang kedelapan. Walahuma an Usamata ibn Zaidin radhiyallahu anhuma. Dan dari keduanya, maksudnya dari Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5096. Hadis Bukhari nomor 5096. Adapun dalam riwayat Muslim nomor hadis 97 dan juga nomor hadis 2740. Dari sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Mungkin kalau saya tanya sama mas-mas sebelah sini, ada yang kenal sahabat Usamah bin Zaid? Kenal gak mas? Gak kenal ya? Kalau pembalap dunia kenal gak? Ya, insya Allah paham gitu ya. Pemain bola, oh sudah tahu tanggal lahirnya, sudah tahu tinggi badannya, sudah tahu makanan kesukaannya, gitu ya. Tapi ternyata ketika kita mengkaji nama-nama sahabat, terkadang kita asing. Siapa sih namanya ya? Bagaimana sih kisah perjalanan hidupnya? Bagaimana sih ya akhlaknya? Terkadang mungkin enggak kenal sama sekali. Sementara mereka adalah ya qudwatan hasanah, para teladan-teladan yang mulia. Yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Bahkan Allah sudah ridho kepada mereka, ya. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhir al-ayat. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan sahabat Anshar, dan juga orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, demikian pula mereka ridho kepada Allah, ya. Maka penting baik kita untuk mengenal, yang paling penting perjalanan hidup sirah nabawiyah, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan hidupnya, bagaimana beliau berdakwah, mendakwahkan Islam. Demikian pula para sahabat-sahabat yang mulia. Ya, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang muslimah dia bisa mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demikian pula para sahabat-sahabat yang mulia kalau tidak mempelajari terkait dengan perjalanan hidup mereka, sirah nabawiyah. Demikian pula perjalanan hidup para sahabat Nabi. Bagaimana mungkin bisa mengidolakan tokoh-tokoh dari kalangan sahabat kalau mereka tidak kenal siapa namanya, di mana lahirnya, bagaimana masuk Islamnya, bagaimana kokohnya dalam berislam? Justru sebaliknya, mereka lebih kenal dengan artis, lebih kenal dengan apa? Pemain bola, lebih kenal dengan pembalap, ya. Dan seterusnya. Mereka pun mengidolakan, ya. Sementara yang harus kita idolakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabatnya. Maka sahabat yang mulia di sini, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Zaid ibnul Harisah. Beliau adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini seorang sahabat namanya Usamah. Ayahnya namanya Zaid, ya. Itu juga seorang sahabat, ya. Sahabi ibnu sahabi. Sahabat putranya sahabat, ya. Ini keutamaan besar. Bahkan tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ayahnya seorang budak, demikian pula ibunya yang bernama Ummu Aiman, ya. Ini budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau adalah panglima perang termuda, ya. Panglima perang termuda. Dikarenakan beliau diutus menjadi panglima perang tatkala usianya masih 18 tahun. Yang mengutus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mulia masih hidup. Ada sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat yang mulia yang tua secara usianya dan ilmunya. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat Usama bin Zaid untuk menjadi seorang panglima perang, ya. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tatkala mengutus sahabat Usama bin Zaid. Kemudian dilanjutkan diutus oleh Khalifatul Rasul sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau membawa kemenangan untuk kaum muslimin, ya, membawa ghanimah yang banyak, ya, menaklukkan dari musuh-musuh Islam ketika itu. Ini sahabat yang mulia, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan disebutkan dalam kisahnya, sahabat Usamah ini karena keturunan orang Habasyah, orang Afrika, maka ya maaf saja, fisiknya itu hitam, ya. Hidungnya juga kurang mancung. Ini bukan merendahkan sahabat, ya, menggambarkan fisiknya. Yang beliau seumuran dengan sahabat sekaligus cucu Nabi alaihi salatu wasalam yang bernama Al-Hasan ibni Ali. Itu seumuran. Dan Nabi alaihi salatu wasalam biasa menempatkan dua sahabat kecil ini di pangkuannya. Terkadang sahabat Usama di sebelah kanan, sahabat Al-Hasan cucunya sendiri di sebelah kirinya, ya. Beliau biasa mendekap keduanya, dipeluk, ya. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tidak melihat fisik-fisik, ya. Dalam keadaan satunya sahabat Usama ini secara fisiknya seperti itu, orang Afrika, ya, hitam fisiknya. Tapi Nabi sangat mencintai. Dalam keadaan cucunya yang bernama Al-Hasan ibni Ali ini putih, ya, mancung hidungnya, tapi beliau menyayangi keduanya, ya, mencintai keduanya. Biasa beliau mendekap keduanya dari, ya, sahabat-sahabat yang kecil ini. Itu menunjukkan tidaklah yang namanya kemuliaan itu dilihat dari apa? Fisiknya. Bahkan disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat fisik-fisik kalian, tidak pula melihat harta-harta kalian, ya. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, bukan fisik, ya. Sebagaimana sahabat yang mulia, sahabat Usama bin Zaid. Kemudian dalam hadis disebutkan, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Sahabat Usama bin Zaid menceritakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa'. Yang artinya, tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah sepeninggalku yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah ujian yang lebih membahayakan sepeninggalku bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan apa? Fitnahnya wanita. Ya. Ini sabda Nabi. Yang ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, beliau tidak mengucapkan dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi beliau mengucapkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang mukmin mendengar hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, langsung dia terima dalam hatinya. Oh, berarti kalau begitu ya, yang namanya wanita adalah fitnah ujian yang sangat berbahaya bagi laki-laki. Jangan kemudian, itu kan zaman dulu ya, sekarang itu zaman modern, karena kita sudah biasa bergaul dengan wanita, insya Allah gak apa-apa ya, gak bahaya gak wanita itu ya, paling juga teman biasa, teman dekat. Ya. Oh, berarti dia enggak percaya dengan hadis Nabi. Ya. Hadis saya menyebutkan bahwasannya fitnah yang terbesar sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam bagi mereka kaum laki-laki adalah fitnah atau godaan ujian berupa wanita. Ini paling mengerikan. Ya. Paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, dalam hadis ini terkandung sekian banyak pelajaran-pelajaran berharga. Pelajaran yang pertama, bahwasannya hadis ini menegaskan wanita adalah ujian, cobaan yang paling berat bagi laki-laki. Ya. Hadis ini menyebutkan bahwasannya ujian terbesar bagi laki-laki yang paling berat adalah wanita. Ya, adalah apa? Wanita. Bukan harta ya, bukan anak, tapi wanita. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis ana fitnata bin nisa ashaddu minal fitnati bi ghairihinna. Bahwasannya dalam hadis ini terdapat faedah fitnah wanita adalah fitnah yang paling bahaya, godaan yang paling keras, godaan yang paling membahayakan bagi seorang laki-laki. Ya. Wa yashhadu lahu qauluhu ta'ala. Sebagaimana ini disebutkan dalam firman Allah taala. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14. Kalau ada mushaf bisa dilihat para jamaah. Allah menyebutkan di sana tentang keinginan-keinginan setiap manusia, syahwat-syahwat yang condong padanya, hawa nafsu yang condong kepada fitnah-fitnah ini. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah bagi manusia sesuatu yang dia inginkan dari syahwat. Ya. Semua orang itu punya kecenderungan, punya syahwat. Itu kita manusia. Ya. Kalau malaikat itu hanya punya akal, nggak punya apa? Syahwat. Itu malaikat. Kalau hewan itu hanya punya syahwat, nggak punya apa? Nggak punya akal. Ya. Kalau manusia itu punya akal dan punya apa? Syahwat. Kalau tadi malaikat hanya punya apa ini? Punyanya apa malaikat? Akal. Allah menciptakan malaikat ya sebagai hamba-hamba yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Tunduk senantiasa kepada Allah. Enggak punya syahwat. Allah menciptakan hewan, binatang itu hanya punya syahwat saja. Diumbar syahwatnya, ya, makan terus. Kalau hewan makan terus, dimarahin tidak ini, Bapak-bapak? Kita punya hewan, hewan ternak atau hewan peliharaan, kok makan terus? Kita marah enggak kira-kira ini? Kenapa? Ya memang bisanya makan gitu ya. Kalau enggak makan malah kita yang protes. Suruh makan yang besar, cepat besar malah enggak mau makan ini. Jangan-jangan sakit misal. Ya. Jadi memang suruh makan terus. Ya. Dan syahwat apa namanya? Lawan jenisnya. Nah, seperti itu ya, yang namanya hewan. Kalau manusia ini yang paling mulia. Di samping dia itu punya syahwat, ya, semua kita pasti punya syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat dengan lawan jenis, ya, tentunya yang halal. Itu pasti punya syahwat. Tapi Allah berikan kepada seorang manusia, ya, akal. Jadi bukan syahwat saja, tapi punya akal. Untuk apa fungsinya? Yang namanya syahwatnya dia dikendalikan dengan akal, ya, dengan keimanannya, dengan akalnya supaya mikir. Jadi kalau ada manusia, maaf saja, ya, dia nggak pernah menggunakan akalnya. Yang penting hawa nafsu syahwatnya diikuti. Seperti apa ini, Pak? Maaf saja ya, seperti hewan. Bahkan Allah yang menyebutkan, ya, kal an'ami balhum adullus sabila. Bahkan mereka manusia yang hanya menurutkan hawa nafsunya, syahwatnya saja yang penting puas, itu seperti hewan bahkan lebih jelek ya jalannya. Kalau orang kok hanya nuruti syahwatnya saja seperti hewan, bahkan lebih jelek. Kenapa sih? Kalau hewan ya wajar, karena dia enggak punya akal. Syahwatnya terus ya, memang seperti itu Allah ciptakan. Tapi kalau ada manusia, kok dia hanya menggunakan syahwat saja. Syahwat itu bisa syahwat dunia, mencari dunia terus. Syahwat kepada apa namanya, lawan jenis terus. Ini seperti apa? Seperti yang namanya hewan. Bahkan lebih jelek kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya. Kalau ada seorang yang dia itu bisa menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya, tunduk dengan akal, tunduk dengan syariat, maka dia lebih mulia dibandingkan malaikat. Lebih mulia dibandingkan apa? Malaikat. Siapa contohnya? Nabi Adam alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat dan juga iblis ketika itu. Iblis bukan dari jenis malaikat. Disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Dalam rangka apa? Sujud penghormatan, memuliakan, mengagungkan, ya, memuliakan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu menunjukkan bahwasanya manusia yang bisa menahan hawa nafsunya untuk tunduk kepada syariat Islam, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melebihi derajatnya malaikat. Ya. Seperti itu. Tapi tadi kalau dia justru lebih memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, maka dia lebih jelek dibandingkan hewan. Ya. Baik. Kemudian disebutkan dijadikan indah pada pandangan manusia dari memiliki atau menyukai yang namanya syahwat. Allah menyebutkan yang pertama kali, ya, yang pertama kali disebutkan minan nisa, dari wanita, berupa syahwat kepada wanita. Perhatikan para jamaah, yang pertama kali disebutkan dalam ayat ini itu adalah syahwat, ya, berupa apa? Kecintaan kepada wanita. Ya. Kemudian setelahnya disebutkan wal banin, kepada anak-anak. Ya. Buktinya bagaimana? Orang rela kehilangan hartanya demi anaknya. Seperti itu ya. Kalau anak sakit, habis berapapun saya obati, yang penting anak saya apa? Sembuh. Ya. Anak saya mau pengen apa? Kalau saya punya uang, tak kasih, tak belikan. Harganya mahal, tidak apa-apa. Demi anak. Ya. Itu juga kecintaan manusia. Ya. Kalau kita cinta kepada anak, bimbing kepada ilmu agama, ya, supaya nanti berbakti kepada orang tuanya, mendoakan kita ketika sudah meninggal dunia. Ya. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama adalah wanita, yang kedua anak-anak. Yang ketiga adalah apa? Qanatiril muqantarah, yaitu harta-harta yang bertumpuk. Nomor tiga. Berarti ya, yang namanya harta itu levelnya kelas, ya, bawahnya lagi. Yang paling pertama wanita, yang kedua anak-anak, yang ketiga harta. Ya. Harta baik itu emas ataupun perak. Wal khailil musawwamah. Kemudian juga khail musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau zaman sekarang ya kendaraan mewah. Itu prioritasnya nomor sekian, ya. Perempuan punya anak, kemudian berapa? Harta, kemudian apa? Kendaraan, ya. Taib wal an'ami wal hars, demikian pula hewan ternak dan sawah ladang, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang binillahi taala. Dari faedah-faedah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang bicarakan terkait dengan fitnah yang terjadi, yang menimpa umat di akhir zaman. Mudah-mudahan memberikan faedah dan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.